Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Kita telah menyelesaikan pembahasan tentang beberapa ayat yang menyebutkan sifat iradah dan masyiah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita pelajari bahwa masyiah tidak terbagi menjadi masyiah kauniyah, qadariyah, dan masyiah syar'iyah. Masyiah hanya ada satu yang disebutkan di dalam dalil, yaitu masyiah yang semakna dan iradah kauniyah qadariyah. Kehendak Allah di dalam takdir. Kehendak Allah di dalam hukum takdirnya. Adapun iradah, maka itu terbagi menjadi dua, yaitu iradah kauniyah qadariyah, yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum takdir. Dan yang kedua adalah iradah syar'iyah, yaitu kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum syariat. Kehendak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hukum takdir, maka pasti terjadi apa yang dia kehendaki. Dan tidak selalu berkaitan dengan hal-hal yang Allah cintai. Karena bisa jadi Allah menakdirkan sesuatu dalam keadaan Allah tidak mencintai sesuatu tersebut. Akan tetapi Allah takdirkan karena di balik itu ada hikmah yang besar dan Allah mencintai hikmah. Dan Allah bersifat dengan hikmah. Adapun iradah syar'iyah, kehendak Allah subhanahu wa ta'ala dalam hukum syariat, maka pasti berkaitan dengan apa yang Allah cintai. Sebab tidaklah Allah memerintahkan di dalam syariatnya kecuali apa yang Allah cintai. Hanya saja, apa yang Allah kehendaki di dalam hukum syariat tidak selalu terjadi pada seseorang. Sebab masih banyak orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum syariat. Telah kita bawakan beberapa contoh untuk menjelaskan bahwa terkadang baik iradah kauniyah maupun iradah syar'iyah terkumpul pada suatu hal. Iradah Allah yang berkaitan dengan hukum takdir dan iradah Allah yang berkaitan dengan hukum syar'i, hukum syariat terkumpul pada satu hal. Dan terkadang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah tidak ada pada suatu hal. Allah tidak menghendakinya secara kauni, tidak pula Allah menghendakinya secara syar'i. Dan terkadang hanya ada iradah kauniyah. Allah menghendaki sesuatu secara kauni saja, dalam keadaan Allah tidak menghendakinya secara syar'i. Allah tidak memerintahkan hal itu di dalam syariat. Namun Allah menghendaki itu terjadi di dalam takdir. Dan terkadang ada sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya secara syar'i, yakni Allah memerintahkannya di dalam syariat, namun Allah tidak menetapkannya di dalam takdir. Allah tidak menghendakinya secara hukum takdir. Adapun contoh untuk keadaan yang pertama, ketika terkumpul dua macam iradah Allah Ta'ala, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, Allah menghendaki secara takdir, dalam takdir, dan Allah menghendakinya di dalam hukum syar'i, bisa dicontohkan dengan imanu Abi Bakrin. Keimanan Abu Bakar itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam hukum syariat. Sebab Allah memerintahkan manusia untuk beriman. Demikian pula imannya Abu Bakar, itu kenyataannya terjadi. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hal itu di dalam hukum takdir. Allah menetapkan imannya Abu Bakar itu terjadi. Maka disimpulkan bahwa Allah menghendaki imannya Abu Bakar, ya, dengan iradah kauniyah dan juga dengan iradah syar'iyah. Adapun keadaan di mana Allah tidak menghendaki sesuatu, baik dengan iradah kauniyahnya maupun dengan iradah syar'iyahnya, Allah tidak menghendakinya di dalam hukum takdir, dan tidak pula Allah menghendakinya dalam hukum syariat, bisa dicontohkan dengan kufurnya Abu Bakar. Allah tidak menghendaki di dalam hukum takdir kekufuran Abu Bakar, sebab kenyataannya Abu Bakar tidak kafir. Berarti Allah tidak menghendaki hal itu di dalam hukum takdir. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki dengan iradah syar'iyah. Yakni Allah tidak memerintahkan untuk kufur. Yang Allah perintahkan adalah sebaliknya, yaitu iman. Allah tidak menghendaki di dalam hukum syariat agar Abu Bakar itu kafir. Yang Allah perintahkan kepada Abu Bakar dan semua manusia adalah beriman. Adapun keadaan di mana iradah kauniyah saja yang ada, Allah menghendakinya di dalam hukum takdir, tetapi Allah tidak menghendakinya dalam hukum syariat, adalah kufurnya Fir'aun. Kekufuran Fir'aun, kenyataannya telah terjadi. Fir'aun kafir. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki di dalam hukum takdirnya, ya, agar Fir'aun itu kafir. Allah menghendaki kekufuran Fir'aun di dalam hukum takdirnya. Namun secara syariat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki Fir'aun, tidak pula manusia-manusia yang lain itu kafir. Sebab yang Allah perintahkan adalah manusia itu beriman. Yang Allah perintahkan dalam syariat adalah manusia itu beriman. Ya. Pertanyaannya, kenapa Allah menetapkan, menakdirkan kufurnya Fir'aun? Jawabannya, di balik itu ada hikmah yang besar. Di antara hikmahnya adalah sebagai ujian. Ujian bagi Nabi Musa, bagi Nabi Harun. Ya, ujian ya baik kaum mukminin Bani Israel waktu itu, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali hikmah yang berada di baliknya, yang ada di baliknya, ya, sebagiannya mungkin kita ketahui dan masih banyak yang tidak kita ketahui dengan akal kita yang terbatas ini. Adapun keadaan di mana hanya didapati iradah syar'iyah, namun tidak didapati, tidak ada padanya iradah kauniyah. Allah menghendakinya di dalam hukum syariat, namun Allah tidak menghendakinya di dalam hukum takdir. Bisa dicontohkan dengan berimannya Fir'aun. Ya, keimanan Fir'aun itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hukum syariat. Yani Allah memerintahkan Fir'aun untuk beriman. Oleh karena itulah Allah memerintahkan dan mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam untuk datang mendakwahi Fir'aun. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Agar Fir'aun itu teringat dan takut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghendaki di dalam hukum syariatnya untuk Fir'aun itu beriman. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki imannya Fir'aun di dalam hukum takdir. Sebab kenyataan yang terjadi adalah Fir'aun itu kafir. Ini beberapa contoh untuk menjelaskan beberapa keadaan tentang iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Terkadang dua-duanya didapati di dalam sesuatu, dan terkadang dua-duanya tidak ada. Ya, dan terkadang yang ada hanya salah satu, iradah kauniyah saja atau iradah syar'iyah saja. Sekali lagi, pembagian iradatullah menjadi iradah kauniyah dan iradah syar'iyah ini bukan hasil pikir seseorang, beberapa orang, sekelompok orang, namun ini merupakan kesimpulan yang telah ditunjukkan di dalam dalil, di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ternyata nampak terfahami di tempat ini, di dalam dalil ini yang dimaksud adalah kehendak Allah di dalam hukum syariat, dan di dalam dalil-dalil yang lain ternyata yang dimaksudkan dengan kehendak adalah kehendak Allah taala di dalam takdir, sebagaimana yang telah diterangkan kesimpulan itu oleh para ulama. Berikutnya adalah ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah tentang sifat Allah Ta'ala al-muhabbah. Allah yuhibbu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Ya, sifat cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Allah mencintai. Al-Mu'allif Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Ahmad bin Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Aqidatul Wasitiyah wa qawluhu wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin famastaqamu lakum fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul mutatahhirin wa qawluhu qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa qawluhu fa sawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna wa qawluhu inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus wa qawluhu wa huwal ghafurul wadud. Inilah beberapa ayat yang menyebutkan dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat al-hub atau al-mahabbah, mencintai. Di dalam ayat pertama yang dinukilkan oleh penulis disebutkan wa qawluhu dan firman Allah Ta'ala wa ahsinu, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah. Wa ahsinu dan berbuat ihsanlah kalian, innallaha yuhibbul muhsinin, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa ahsinu, di dalam awal penggalan ayat ini terdapat perintah untuk berbuat ihsan. Sebagaimana yang pernah kita pelajari bahwa ihsan secara bahasa artinya adalah itqan, artinya adalah menyempurnakan, memperbaiki, memperbagus. Itu makna ihsan secara bahasa. Adapun ihsan di dalam istilah syariat maka terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ihsan fi ibadatillah. Yang pertama adalah ihsan fi ibadatillah. Ihsan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah ihsan ilal khalq atau fi muamalatil khalq, ihsan kepada makhluk atau ihsan di dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Ihsan kepada Allah dan ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka terbagi menjadi dua macam atau dua tingkatan. Tingkatan yang pertama hukumnya adalah wajib dan tingkatan yang kedua hukumnya adalah sunnah. Ya. Tingkatan yang pertama, ihsan kepada Allah yang hukumnya wajib adalah al-ikhlas wal-mutaba'ah. Ikhlas di dalam beribadah dan mutaba'ah di dalam beribadah. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas hukumnya wajib. Beribadah kepada Allah dengan mutaba'ah, yakni dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aturannya, aturan yang beliau ajarkan. Ini juga hukumnya wajib. Tidak boleh dan diharamkan bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah tanpa keikhlasan. Diharamkan bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan, tanpa mutaba'ah, tidak mengikuti aturan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat ikhlas atau tingkat ihsan yang pertama ini hukumnya adalah wajib. Kemudian tingkatan yang kedua, ihsan di dalam beribadah kepada Allah yang hukumnya sunnah, maka ini mencakup dua tingkatan lagi. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala beribadah kepada Allah dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkat yang kedua yang lebih tinggi, tingkat yang kedua yang lebih tinggi adalah tingkat musyahadah. Apa itu musyahadah? Musyahadah yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi perhatikan, seolah-olah melihat Allah di sini bukan dengan kita membayangkan zat Allah. Bukan dengan kita membayangkan zat Allah begini atau begitu. Tidak. Sebab kita dilarang untuk membayangkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang. Dan itu tergolong apa? Takyif. Membagaimanakan. Atau membayangkan bagaimananya zat Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh. Namun yang dimaksud dengan seolah-olah melihat Allah adalah dengan hati kita mengingat-ingat akan sifat-sifat, makna-makna sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan hati kita, qalbu kita mengingat-ingat makna sifat-sifat Allah ta'ala. Di dalam beribadah, kita hadirkan di dalam qalbu sifat Allah subhanahu wa ta'ala al-kibriya al-azamah, maha besar. Sifat kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala al-azamah kita hadirkan. Di dalam beribadah kita hadirkan di dalam qalbu kita makna sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita bersujud, kita hadirkan dalam qalbu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi zatnya di atas arsy. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi sifat-sifatnya, yakni maha sempurna sifat-sifatnya. Ketika beribadah kita hadirkan dalam hati makna sifat ar-rahmah. Allah maha merahmati. Allah maha memberi taubat dan semisal itu. Jadi qalbu kita lebih aktif di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghadirkan makna-makna sifat-sifat tersebut. Berbeda dengan tingkat yang sebelumnya, tingkat yang pertama yaitu muraqabah, tidak begitu menghadirkan makna-makna sifat-sifat ini, hanya rasa takut. Rasa takut dan rasa diawasi oleh Allah Ta'ala, sudah. Nah, tingkat muraqabah dan tingkat musyahadah, hukumnya adalah sunnah, bagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Kemudian, tingkat yang kedua, atau macam yang kedua dari ihsan adalah ihsan ilal khalq. Ihsan kepada makhluk di dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Di antara pengertian ihsan ilal khalq yang ringkas sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, yaitu badrun nada kaful adha wa talaqatul wajh. Badrun nada, memberikan kebaikan, pemberian, mencurahkan pemberian kepada sesama makhluk. Kemudian kaful adha, menahan gangguan. Kemudian talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, yang menggembirakan. Adapun badrun nada, memberikan kebaikan kepada sesama makhluk, cakupannya sangat luas, tak terbatas. Kebaikan kepada makhluk, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan harta benda, dengan tenaga, dan lain sebagainya. Adapun kaful adha, menahan diri dari mengganggu sesama makhluk, yakni tidak mengganggu sesama makhluk, baik dengan ucapan maupun perbuatan, seluruhnya. Tidak mengganggu mereka, tidak menyakiti mereka. Adapun talaqatul wajh, wajah yang berseri-seri, maka pada umumnya seperti itu. Wajah berseri-seri termasuk berbuat ihsan kepada sama makhluk. Dan wajah yang berseri-seri ini juga sebenarnya masuk di dalam badrun nada, memberikan kebaikan kepada sama makhluk. Ihsan kepada makhluk, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Rinciannya sangat panjang. Ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana ihsan di dalam beribadah kepada Allah, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Kesimpulannya, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, perintah untuk melakukan ihsan. Ya. Perintah apa ini? Wajib atau sunnah? Jawabannya, ada ihsan yang hukumnya wajib. Entah itu ihsan di dalam beribadah kepada Allah atau ihsan kepada sama makhluk. Dan ada pula ihsan yang hukumnya sunnah. Baik itu ihsan di dalam beribadah kepada Allah maupun ihsan kepada sesama makhluk. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Sebutkan di dalam ayat ini sifat Allah Subhanahu wa taala al-mahabbah. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, cinta. Apa makna cinta Allah Subhanahu wa taala? Apa makna Allah mencintai? Ya. Cinta Allah Subhanahu wa taala maknanya jelas. Maknanya jelas. Namun sangat sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata. Maknanya jelas, namun sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata. Namun perlu kita perhatikan bahwa sifat cinta Allah, mahabbatullah, ya, itu bukan sifat rahmat. Ya. Jadi tidak bisa mahabbah itu ditafsirkan dengan rahmat. Atau mahabbah, cinta, ditafsirkan dengan makna iradatul in'am. Kehendak untuk memberikan nikmat. Ya. Nah, tidak bisa. Ya, walaupun mungkin di antara asar, di antara asas Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba adalah Allah akan memberinya berbagai nikmat. Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rahmat dan seterusnya. Itu hanya asar efek, tapi bukan dari definisi. Definisi pengertian untuk sifat mahabbah. Nah, demikian juga berdasarkan prinsip dan kaidah di dalam al-asma wa sifat yang sudah dipelajari, kita meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat mahabbah, ya, memiliki sifat mahabbah bila tamsil, tanpa kita meyakini mahabbatullah, sifat cinta Allah itu sama dengan sifat cinta makhluk dengan kesamaan yang mutlak, sama persis. Ya, ini sebagaimana kerancuan berpikir para ahlul bid'ah. Mereka meyakini bahwa jika menetapkan sifat cinta bagi Allah, Allah mencintai, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk dan itu tidak boleh. Cinta pada makhluk biasanya menyebabkan makhluk itu menjadi lemah ketika jauh dari orang lain yang dia cintai itu, ya, menjadi lemah, ya, mendorong makhluk untuk melemah. Ya. Namun perlu kita ingat itu merupakan cinta, sifat cinta yang dimiliki oleh makhluk. Namun cinta Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan cinta pada makhluk dan tidak membuat Allah Ta'ala lemah. Ya, sehingga mengapa kita tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah? Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat mahabbah itu untuk dirinya. Ya, maka kita tetapkan sifat mahabbah itu untuk Allah Subhanahu wa taala mengikuti ayat-ayat dan hadis-hadis dengan atau tanpa meyakini bahwa cinta Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan sifat cinta yang ada pada makhluk. Nah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka efeknya luar biasa. Efeknya, buahnya sangat besar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan la tajibrih." Ketika Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril. Allah memanggil Jibril. Inna Allah yuhibbu fulanan. Ya. Fa'ahibbahu. Ya. Inna Allah yuhibbu fulanan. Fa'ahibbahu. Atau bagaimana? Inna ahabballahu abdan nada Jibril. Inni qad ahbabtu fulanan fa'ahibbah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Sesungguhnya aku telah mencintai fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Ya, fayunadi fis sama. Ya, kemudian Jibril akan menyeru di langit, di hadapan penduduk langit, yakni para malaikat yang lain. Ya, dan seterusnya. Ya. Fayunadi Jibril ka'ali sama, Jibril menyeru di langit, Inna Allah yuhibbu fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Jibril mengajak para malaikat yang lain untuk cinta kepada fulan yang telah dicintai oleh Allah. Fayuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit pun seluruhnya mencintai fulan itu, manusia itu. Thumma yuba'u lahul qabul fil ard. Kemudian dia akan mendapatkan qabul, penerimaan di muka bumi. Ya, dia menjadi orang-orang yang cintai juga oleh makhluk yang ada di muka bumi. Ini di antara efek besar yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba. Allah akan mengajak dan memerintahkan Jibril untuk mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril akan menyeru di hadapan para malaikat yang lain, seluruh penduduk langit, untuk mencintai hamba tersebut. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan ya al-qabul untuknya di muka bumi. Yani dia akan jadi hamba yang disukai oleh makhluk-makhluk yang lain di muka bumi, diterima, dihormati, disayangi. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Wa aqsitu, berbuat adillah, berlaku adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Wa aqsitu, ya, wa aqsitu, ini perintah dari aqsata yuqsitu. Ya. Pada asalnya aqsata yuqsitu maknanya adalah azala al-qasd, menghilangkan qasd. Qasd itu maknanya zulm, kezaliman. Ya, maknanya kezaliman. Tapi ingat, ya, sebagaimana yang pernah antum pelajari, ya, huruf tambahan hamzah di depan seperti ini pada wazan af'ala di antara maknanya adalah apa? Untuk memberikan makna izalah, menghilangkan. Berarti aqsata maknanya adalah azalal qasd, menghilangkan al-qasd, yakni al-zulm, menghilangkan kezaliman. Ya. Hilangkanlah perbuatan zalim, maka maknanya adalah berlaku adillah. Berbuatlah secara adil, wa aqsitu, berbuat adil. Nah, perintah untuk berbuat adil ya, adalah perintah yang hukumnya wajib. Tidak seperti wa ahsinu di dalam ayat sebelumnya yang dinukilkan oleh penulis. Wa ahsinu, berbuat ihsanlah. Nah, perintah untuk berbuat ihsan, ada ihsan yang hukumnya wajib dan ada ihsan yang hukumnya sunnah. Adapun wa aqsitu, berbuat adillah, maka semuanya wajib. Ya, tidak ada perbuatan adil yang tidak wajib. Adil itu seluruhnya wajib. Apa makna adil? Al-adl. Al-adl ditafsirkan secara keliru oleh banyak orang dengan penyamaan, kesamarataan. Adil berarti sama rata. Nah, ini keliru. Ya. Adil ditafsirkan oleh mereka dengan al-musawah. Ya, kesamaan, kesamarataan. Ini keliru. Ya. Sebab makna adil yang tepat ya sebagaimana yang ditunjukkan di dalam dalil-dalil dan terang oleh para ulama, al-adl ya, maknanya adalah i'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Ya. Memberikan hak kepada masing-masing yang berhak. Ya. memberikan atau memberi masing-masing sesuai haknya. Itu adalah adil. I'ta'u kulli dhi haqqin haqqah. Memberi masing-masing sesuai haknya. Ya. Yang bukan haknya, ya jangan diberikan kepadanya. Ya jangan diberikan kepadanya. Yang namanya adil adalah memberi masing-masing sesuai haknya. Dan hak masing-masing itu akan berbeda-beda. Ada yang haknya besar, ada yang haknya kecil. Nah, yang haknya kecil ya memang haknya ya, seperti itu, sebesar itu. Ya, maka diberikan sesuai dengan haknya. Ya, jadi tidak disamaratakan. Nah, demikian pula al-adl ditafsirkan oleh para ulama dengan wad'ul umur atau wad'ul asya' fi mawadhi'iha. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya. Misalkan orang ini haknya sekian. Ya sudah. Dia merupakan tempat untuk mendapatkan haknya. Haknya sekian saja ya sudah. Berikan kepadanya sesuai dengan ketentuan. Sesuai dengan besaran haknya. Dan tidak diberikan lebih. Karena kalau diberikan lebih berarti kita telah berbuat zalim. Ya. Kita telah berbuat zalim. Nah, itu makna adil yang sesuai, ya, yang syar'i. Jadi adil itu tidak benar ditafsirkan dengan al-musawah, kesamarataan, ya, kesamarataan. Ya, sebagai contoh di dalam hak waris, ya, al-miras, warisan. Ya, maka syariat telah menetapkan keadilan. Syariat telah menetapkan hak untuk masing-masingnya. Maka sikap adil kita adalah memberi masing-masing ahli waris ya haknya sesuai dengan haknya dan tidak boleh sama rata. Ya, tidak boleh sama rata. Demikian juga laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan perempuan. Karena Allah telah menciptakan jenis laki-laki berbeda dengan jenis perempuan, ya. Maka di dalam berbagai hal ya, sikap adilnya adalah memberi laki-laki ya sesuai dengan haknya dan memberi perempuan sesuai dengan haknya. Ini dalam berbagai hal, dalam waris, demikian juga dalam hal-hal yang lain, amanah-amanah ya. Intinya adil adalah memberi masing-masing sesuai dengan haknya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil, wa aqsitu. Berbuat adillah. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Di dalam ayat ini juga ditetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala al-hubb atau al-mahabbah. Allah mencintai. Allah mencintai. Maka kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah hakikiyah. Mahabbah yang nyata, sifat cinta yang nyata, yang tidak sama dengan sifat mahabbah pada makhluk, sifat cinta pada makhluk, yang mana biasanya sifat cinta yang ada pada makhluk itu mendorong makhluk tersebut untuk melemah. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha tinggi sifat-sifatnya, maha sempurna sifat-sifatnya, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya tidak sama dengan sifat makhluk. Kemudian di dalam ayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh penulis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Innallaha yuhibbul muttaqin." Surat At-Taubah ayat 7. Famastaqamu lakum, maka ya. Selama mereka ya, istaqamu lakum, lurus menerapkan perjanjian bersama kalian, untuk kalian perjanjian damai, fastaqimu lahum, maka luruslah kalian dengan menerapkan mengikuti perjanjian untuk mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memberikan bimbingan kepada kaum muslimin di dalam menyikapi musuh dari kalangan orang-orang kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kita, memiliki al-ahad. Ya, ketika terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan musuh mereka al-kufar, orang-orang kafir, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, ya, untuk menetapi perjanjian itu, komitmen dengan perjanjian. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selama mereka lurus istiqamah, komitmen dengan perjanjian itu untuk kalian, maka komitmenlah kalian. Ya, maka hendaklah kalian selalu komitmen di dalam perjanjian itu bersama mereka. Jangan melanggar perjanjian. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Ma di sini mastaqamu, ma di sini ma asyartiyah. Ma asyartiyah, syarat. Fi'il syaratnya adalah istiqamu, yakni selama, kapanpun, ya, bagaimanapun mereka istiqamah, komitmen, ya, terhadap kalian, fastaqimu lahum, ini jawab syaratnya, fastaqimu lahum, maka hendaklah kalian komitmen, ya, terhadap mereka di dalam menerapkan perjanjian. Nah, sebagaimana yang sudah antum pelajari, bahwa di dalam lafaz ada yang namanya makna mantuk atau makna eksplisit tersurat, dan ada makna mafhum, makna implisit tersirat. Ya, makna mantuk, makna yang tersurat, yang eksplisit, terfahami dengan jelas dari lafaz kalimat ini adalah apa? Perintah untuk kita komitmen di dalam perjanjian selama mereka komitmen. Selama mereka, musuh itu komitmen, maka kita juga harus komitmen dengan perjanjian. Ini makna eksplisitnya. Adapun makna implisitnya atau mafhumnya, dan terkhusus mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah. Ya. Makna yang terfahami sebaliknya adalah apa? Jika mereka tidak komitmen dengan perjanjian, maka apa? Jika mereka tidak komitmen dengan perjanjian, maka tidak masalah kalian tidak komitmen di dalam perjanjian bersama mereka, karena mereka telah membatalkan perjanjian itu sendiri dengan pelanggaran mereka. Ya. Inna Allah yuhibbul muttaqin. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah agar kita komitmen di dalam menerapkan perjanjian bersama musuh, Allah menyebutkan bahwa dia mencintai orang-orang yang bertakwa. Menunjukkan bahwa komitmen dengan perjanjian walaupun bersama musuh, ya, itu merupakan bagian dari at-taqwa, ketakwaan. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti, ya, komitmen di dalam perjanjian bersama musuh, walaupun mereka adalah musuh, bahkan mereka adalah orang-orang kafir, komitmen di dalam perjanjian bersama mereka itu merupakan bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh kita mengkhianati janji, mengkhianati dan melanggar perjanjian, tidak boleh. Innallaha yuhibbul muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Ya. Disebutkan di dalam atau di akhir ayat ini al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ya, apa makna takwa? Takwa di antara definisinya yang terbaik, yang sering dinukilkan oleh para ulama, adalah definisi Talq bin Habib. Definisi takwa yang disebutkan oleh Talq bin Habib rahimahullah. Apa itu takwa? Ya. Takwa yaitu an ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawaballah. An ta'mala bi ta'atillah, engkau melakukan ketaatan kepada Allah. Melakukan ketaatan kepada Allah berarti mengerjakan perintah. Ya, mengerjakan perintah. Ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu. Jadi mengerjakan perintah, melakukan ketaatan, melakukan ibadah itu harus diiringi dengan ilmu. Tidak boleh sembarang dalam beribadah dengan bid'ah. Tidak boleh. Harus ala nurin minallah. Ini mutaba'ah. Kemudian niatnya bagaimana? niatnya tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Jadi niatnya adalah ikhlas. Mengharapkan pahala dari Allah itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Ya, seandainya itu bertentangan dengan ikhlas, tentu Allah tidak akan menyebutkan pahala-pahala. Ya, barang siapa yang melakukan ini, pahalanya ini, ganjarannya ini. Demikian pula Nabi SAW tidak akan menyebutkan ganjaran-ganjaran tersebut. Seandainya meniatkan pahala dan ganjaran itu bertentangan dengan ikhlas. Itu tidak bertentangan dengan ikhlas. Karena ganjaran itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memang memiliki sifat-sifat sempurna. Di antaranya adalah Allah Maha merahmati, Maha memberi dan memberi ganjaran-ganjaran. Ini di antara sifat mulia yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. An ta'mala bi ta'atillah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Wa anta wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah wa an tatruka ma'siyata Allah, dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Maksiat, kalau tadi apa, melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dan seterusnya. Nah, ini definisi takwa. Kelanjutannya adalah wa an tatruka ma'siyata Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah. Ya, ala nurin min Allah, di atas cahaya dari Allah. Jadi meninggalkan maksiat itu juga butuh ilmu. Ya, juga butuh ilmu. Kemudian niatnya bagaimana? Niat di dalam meninggalkan maksiat, niatnya harus ikhlas. Takhafu 'iqaballah, karena takut kepada hukuman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman dan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhafu 'iqaballah. Naam. Nah, ini pengertian takwa yang disebutkan oleh Talq bin Habib. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Seperti tadi, cinta Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta dan mahabbah yang hakikiyah, yang nyata, bukan atau tidak dikatakan Allah memiliki sifat mahabbah, tapi maksud yang dimaksud mahabbah adalah begini, adalah begitu. Adalah iradah, adalah rahmah, adalah begini dan begitu. Bukan. Mahabbah, ya mahabbah. Mahabbah berbeda dengan ar-rahmah. Mahabbah berbeda dengan iradah. Mahabbah berbeda dengan in'am, ihsan, dan seterusnya. Jadi tidak boleh ditakwil dengan makna yang lebih jauh. Mahabbah, mahabbah. Maknanya terpahami. Namun, dari satu sisi kita menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Ta'ala, dan dari sisi yang lain kita tidak boleh berlebihan di dalam menetapkan sifat itu sampai menyerupakannya dengan sifat mahabbah yang ada pada makhluk. Isbat, prinsipnya adalah isbat bila tamtsil. Ya, menetapkan tanpa kebablasan, tanpa mentamtsil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya, kita tetapkan karena Allah telah menetapkannya. Kita tidak salah kalau menetapkannya. Ya. Namun kita tidak boleh tamtsil karena Allah Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai. Tidak ada satupun yang serupa semisal dengan keserupaan yang mutlak sama persis dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Ya, sebagai faedah terkait dengan musuh orang-orang kafir. Ya, musuh orang-orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita, dengan kaum muslimin. Ya. Orang-orang kafir itu terbagi menjadi tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah musuh orang-orang kafir yang komitmen dengan perjanjian. Komitmen dengan isi perjanjian. Maka yang wajib bagi kita kaum muslimin adalah komitmen, ya, di dalam perjanjian tersebut bersama mereka. Dalilnya adalah ayat ini. فَمَسْتَقَمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. Selama mereka komitmen menerapkan perjanjian bersama kalian, maka komitmenlah di dalam menerapkan perjanjian bersama mereka. Keadaan yang kedua adalah orang-orang kafir, musuh, yang berkhianat dan melanggar perjanjian. Ya. Maka yang seperti ini, la ahdalahum. Tidak ada lagi perjanjian damai bersama mereka. Jadi tidak masalah, jangan khawatir kita khawatir apa dikatakan berkhianat, tidak, karena mereka sendiri yang sudah berkhianat. Ya. Dalilnya adalah surat At-Taubah ayat 12, wa innaka su aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum. Dan jika mereka musuh orang-orang kafir itu nakasu aymanahum, ya, telah melanggar janji atau sumpah-sumpah mereka, min ba'di ahdihim, setelah perjanjian mereka, wa ta'anu fi dinikum, serta mereka telah mencerca, ya, mencerca agama kalian, faqatilu a'immatal kufur, maka perangilah, silakan perangi, ya, para pemimpin kekufuran tersebut. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka tidak lagi memiliki perjanjian. 6. Kemudian keadaan yang ketiga adalah musuh orang-orang kafir, ya, yang mengadakan perjanjian damai bersama kaum muslimin, menampakkan komitmen mereka, tetapi ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa mereka hendak berkhianat. Mereka akan berkhianat. Ada indikator-indikator yang menunjukkan mereka akan berkhianat. Terus bagaimana ini? Kita anggap perjanjiannya sudah batal? Tidak boleh. Berarti kita terkecoh, tertipu, kita yang salah. Karena mereka, yang mereka tampakkan adalah komitmen. Tetapi ada indikator, bagaimana ini? Indikator menunjukkan mereka akan berkhianat. Jawabannya, jika ada indikator tersebut dan kita khawatir mereka akan berkhianat secara tiba-tiba, maka solusinya, bimbingannya di dalam Al-Quran adalah kita nyatakan tidak ada perjanjian damai lagi bersama mereka dan kita jangan berkhianat. Kita jangan berkhianat, namun kita nyatakan pembatalan terlebih dahulu. Terlebih dahulu kita nyatakan pembatalan perjanjian damai itu. Nah, setelah itu kalau mau berperang, ya silakan berperang. Tapi nyatakan terlebih dahulu batal. Ya. Dengan berani, ya, dengan tegas, ya, dan jangan berkhianat. Ya, belum mengumumkan pembatalan, kita sudah memerangi mereka, tidak boleh. Umumkan dulu pembatalan. Ya. Dalilnya adalah surat Al-Anfal ayat 58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Inna Allah la yuhibbul khainin. Dan jika kamu, ya, mengkhawatirkan adanya pengkhianatan dari suatu kaum, fambidh ilaihim ala sawa, maka kembalikanlah, ya, perjanjian tersebut kepada mereka. Ya. Ya. Inna Allah la yuhibbul khainin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Jadi kembalikan perjanjian tersebut kepada mereka, sehingga sama-sama mengetahui bahwa perjanjian tersebut sudah dibatalkan dan tidak ada lagi. Ya. Setelah itu bisa berperang atau semisalnya. Sementara ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari ini dari kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.